Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Ibu dan Bapak, pelajaran kajian tajwid kita akan masih akan meneruskan. Kita sudah memasuki pasal ke-14 ya. Pelajaran kita tentang wasol dan wakof. Apa sih maknanya? Wasol nyambung, wakof mutus. Ibarat perjalanan itu, perjalanan yang wasol itu ya ibarat kereta api dari Jakarta ke Bogor gitu ya. Yang ekspres tak henti-henti gitu ya. Sedangkan yang wakof itu kereta ekonomi. Berhenti di Tebet, berhenti di Cawang, gitu. Terus banyak perhentian. Nah itu di wakof. Nah membaca Quran di wakof itu ya ayat demi ayat berhenti. Sebagaimana layaknya biasa kita membaca. Sedangkan di wasol adalah digabung, disambung. Nah, wakof ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat, di akhir ayat. Contohnya diwakofkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu kan? Itu ya diwakufkan dari ujungnya tuh alhamdulillahirabbilalamin, jika dihentikan jadi alhamdulillahirabbilalamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, itu diwakuf. Wasol ialah bacaan diteruskan disambung dengan kalimat berikutnya, dan huruf terakhir dari kalimat tersebut dibaca memakai baris walaupun asalnya mati atau sukun. Contoh kalimat yang asalnya hidup diwasolkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim, Maliki yaumiddini, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hingga akhir ayat ya, itu diwasol. Itu yang ujungnya, huruf ujungnya hidup. Kedua, kalimat yang huruf akhirnya mati disambung dengan kalimat yang huruf awalnya mati, dibaca berbaris kasroh seperti kul Allah, jadi kulillah, tuh dibantu kasroh. Jadi kalimat yang huruf akhirnya mati disambung dengan kalimat yang huruf awalnya mati, dibaca berbaris kasroh seperti kul Allah, jadi kulillah, karena di situ hamzahnya hamzah wasol ya, enggak kul Allah, kulillah. Yang ketiga, kalimat yang bertanwin bila disambung dengan huruf mati tambahkan dengan nun mati berbaris kasroh. Ini yang dikatakan pelajaran kita nun iwad. Muhammadan alladhi. Tuh. Jadi Muhammadanilladhi ya, Muhammadanilladhi. Itu ya. Ini berlaku hukum nun iwad ini nun kecil, nun sogir ya. Seperti di Al-Humazah. Rumusnya sebetulnya bukan hanya ini aja, hanya ketemu alif lam aja. Jadi nun tanwin ini bukan nun mati ya, bukan hukum nun mati atau tanwin lain. Di sini tanwin apabila bertemu lima hal dibantu nun kecil, nun iwad. Mana tanwinnya apabila ketemu alif lam komariah, alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid, maka tanwinnya dibaca satu, kemudian dibantu ni, dibantu nun sogir itu. Mana? Di Al-Humazah kan ada, wailul likulli humazati lumazah, lumazati nil, lumazati nil ladhi jama'amalu wa'addadah, itu. Atau di Al-Muluk ya, Tabarok. Tabarokalladhi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirunil, itu qadirun alladhi, jadi qadirunil ladhi. Atau di Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, kul huwallahu ahadun nillah, itu tanwin kan. Jadi kalau tanwin berhadapan dengan lima hal tadi dibantu nun sogir. Itu kategori bagian C, jadi bukan hanya ketemu alladhi aja. Jadi tanwin apabila ketemu lima hal, di tanwinnya dibaca satu, dibantu ni maksudnya nun sogir itu. Nah, kemudian yang keempat atau bagian D, domir jamak muzakkar pada umumnya diberi baris domah. Contoh, alaihim Allah jika digabung menjadi alaihimullah. lakum alladhi jadi lakumul ladhi. Itu cara mewasal. Wasal dan waqaf. Ya. Jadi ada ketentuannya. Atau dalam suratul Fatihah wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan u'ih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh, i-nya hamzah wasal. Beda dengan iyyaka, itu hamzah ang asli qotho. Maliki yaumiddin. Iyya tuh ada yang dibaca ada yang enggak, tergantung hamzahnya. Kalau di cetakan Timur Tengah yang hamzah wasol itu di atas alifnya kayak ada apa ya? Gitu kayak doma, kayak bulat, kayak baris begitu. Kalau yang hamzah wasol nanti lain, itunya ada hamzahnya. Maliki yaumiddin iya gitu ya. Itu hamzahnya hamzah tetap. Hamzah wasol enggak dibaca. Nih lihat. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuh, enggak. Aduh, jangan malu-malu ya nanti jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nuh, ihdinas. Jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu kalau diwasol, ya, dibaca ujungnya apa adanya. Kecuali tanwin tadi. Gitu ya. Kalau ketemu alif, hamzahnya hamzah wasol, itu hamzahnya enggak dibaca. Tapi kalau ketemu hamzah koto, tetap itu dibaca. Di cetakan Indonesia sih enggak begitu kelihatan. Di cetakan Timur Tengah kelihatan mana hamzah wasal, mana hamzah qotho, mana hamzah yang bisa disambung. Jika disambungkan tidak dibaca, mana yang tetap dibaca. Kelihatan dalam tulisannya gitu ya. Baik, itu wasal dan waqaf. Kemudian halaman ke-57 buku tajwid kita ini itu pasal ke-15 cara mewaqafkan. Waqaf itu apa? Seringkali kan kalau ada tanah, ini saya wakafkan tanah, diwakafkan. Maksudnya punya tanah, punya harta kita wakafkan untuk pesantren, untuk masjid supaya dipakai. Dipakai kemanfaatan untuk bersama, untuk anak yatim, untuk pesantren atau untuk apa saja ya, yang sifatnya positif. Diwakaf berarti kepemilikannya sudah berhenti di situ, tidak boleh diperjualbelikan lagi. Diwakaf, dihentikan. Ya, kita hanya mengambil manfaatnya saja. Rumah yatim kita pakai bersama untuk ngaji, untuk kebaikan pokoknya. Masjid juga begitu, itu maknanya wakaf. Nah, cara mewakafkan, cara menghentikan bacaan gitu ya. Yang kadang-kadang apa bedanya wakaf? Wakaf saya mewakafkan tanah, sama kayak gitu. Baik. Di halaman 57, cara mewakafkan, pokok dalam mewakafkan ialah dengan mematikan huruf terakhir dari sesuatu kalimat. Jadi bagaimana cara menghentikan? Nah ini hanya dalam Quran ya. Dalam berbahasa Arab enggak juga. Ujungnya mau dibaca mau enggak tidak ada masalah gitu ya. Misalkan ro'aitu rojulan. Rojulannya mau dibaca boleh enggak juga enggak apa-apa. Itu dalam berbahasa Arab. Marortu birojulin. Justru ujungnya harus dibaca kalau dalam belajar bahasa Arab. Biar ketahuan. Ya. Marortu rojulan dengan marortu birojulin kan kelihatannya sama-sama aja padahal lain. Yang satu marortu rojulan, yang satunya marortu birojulin. Apa bedanya? Ya sama kedudukannya sebagai maf'ul bi. Bedanya kalau marortu rojulan aku telah melihat seorang laki-laki. Itu yang tidak jelas laki-lakinya karena belum ada alif lamnya. Tapi tidak kemasukan jar, huruf jar. Kalau yang kedua marotu bi karena huruf ada huruf jar bi jadi birojulin enggak birojulan harusnya kan rojulan karena kemasukan bi itu ya jadi dalam bahasa Arab tidak ada masalah dibaca marotu birojul boleh birojul ya tapi kan enggak ketahuan hukumnya kedudukan kalimatnya apa dia jadi mubtada apa dia jadi khobar. Apa dia jadi fi'il, jadi fa'il, apa jadi maf'ul. Nah, dalam membaca Al-Quran, justru lain. Dalam baca Al-Quran, huruf-huruf akhir itu tidak dibaca. Kalau dibaca malah diketawain, kelihatan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Gitu. ya, kecuali nanti patah tain. Jika dihentikan dibaca satu itu mad iwad. Maksudnya apa? Dalam membaca Al-Quran itu tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamina. Tidak boleh. Kalau diputus, diwakop, dihentikan, ujungnya jadi sukun. Kecuali nanti dua fatah dibaca satu jika dihentikan, atau kecuali ujungnya matobi'i. Itu lain aturan. Atau ujungnya tamar butoh jadi ha. Jadi enggak boleh bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali ujungnya mad asli atau mad tobi, mana wadduha walaili idza saja, lain cerita itu ya. Nah baik, di halaman 57, pokok dalam mewakafkan ialah dengan mematikan huruf terakhir dari sesuatu kalimat. Yang pertama, kalimat huruf akhirnya berbaris patah, itu ada garis ya, yang belah kanannya, fathah, kasroh, domah, atau domah tain, domah dua itu, atau kasroh tain. Bila diwakofkan, hendaklah akhirnya menjadi sukun, mendimatikan, seakan-akan jadi sukun. Contoh, huwa dihentikan jadi baca jadi hu, hiya jadi hi, memang agak jadi panjang jadi matobi'i. Rusulu dihentikan rusul. Rusuli sama rusul. Rusula juga rusul, ya. Rasul ada ru, ini doma. Kutubun dihentikan jadi kutub. Kutubin juga kutub. Sebetulnya tadi rusulu, rusuli, rusula salah. Kenapa? Karena kalau tidak ada alif lamnya harus ada tanwinnya, rusulun, rusulin, rusulan. Itu ya. Nah, kutubun, nah ini benar, kutubin. Mak'adun tuh betul, mak'adin, mak'adan harusnya. Mak'adan hanya kalau mak'adan dihentikan jadi mak'ada. Ini cara penulisan kan kita sudah belajar. Mana nakiroh, mana ma'rifah. Ini penulisan rusulus salah, harusnya rusulun, rusulin, rusulan. Hanya kalau rusulan, rusulan nulisnya pakai alif. Rusulan digantikan, jika dihentikan jadi mad iwad rusula. Sama mak'adun, mak'adin kalau dihentikan jadi mak'ad, kecuali mak'adan. Kenapa mak'adan? Kan patah tain, kan tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya, maka harus ada tanwin. Jadi cirinya salah satu itu, itulah kata benda kaben, kata benda isim. Komarun itu betul, komarin itu betul, jika dihentikan komar. Zulima jika dihentikan zulim. Zuliman, kalau Zuliman jadi Zulima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya berbaris domah ta'en atau kasroh ta'en atau a'i'u seperti yang di atas, tetapi sebelum akhir tersebut ada huruf yang mati, itu bila diwakufkan, hendaklah dimatikan pula huruf akhir tersebut. Itu, ia di huruf yang mati terdapat dua buah yang kedua-duanya berdekatan. Ini sebetulnya nomor dua ini matobi'i syaratnya, ya. Mana? Maksudnya sebelumnya ada huruf mati sebagai mad tapi sebagai pemanjang. Jika bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan tetap jadi dua sukunnya tapi jadi panjang. Ya'maluna jika dihentikan ya'malun. Sedangkan al-goibu, al-goiba, al-goibi ada huruf mati. Inilah yang dikatakan huruf lin. Jika dihentikan jadi mad lain. Al-goib, al-yaumu, al-yauma, al-yaumi juga sama. Sebelum huruf yang dimatikan sudah ada huruf mati. Tapi di situ ada huruf mad yang bukan pasangan. Huruf mad itu huruf pemanjang itu kan tiga, alif, waw, iya. Di sini tidak pasangan. Pasangan fathah itu harusnya dengan alif. Ini fathah dengan waw mati atau ya mati. Itulah huruf lin. Jika bertemu dengan satu huruf hidup, jika dihentikan jadilah mad lain. Al-yaum, al-ghaib. Itu mad lain, mad lin. Sedangkan al-halimu, al-halima, al-halimi sama aja dihentikan jadi al-halim mad arid disukun. Enggak ngaruh mau halimu, halima, halimi gitu. Yang penting sebelumnya ada mad tobi'i dulu tuh ada huruf mad yang jodohnya berarti mad tobi'i kan. Jadi mad arid disukun. Sedangkan goibun goibin, itu bukan jodohnya, itu huruf lin. Jika dihentikan menjadi goib, jadi mad lain. Sukunnya enggak ada, seakan-akan karena dihentikan. Begitu juga khabirun, khabirin, jika dihentikan sama aja khabir. Khairun, khairin, jika dihentikan khair. Kalau khabirun dihentikan jadi mad ari disukun, khabir. Itu halaman nyambung ke halaman 38 nomor 3. Khairun, khairin, itu huruf lin, dihentikan jadi khair, itu mad lain, nyambung dengan halaman 42 nomor 10. Dilihat lagi ya nanti ya. Halaman 42 nomor 10 buku ini juga, itu tentang mad lain. Ar-Rahima, Ar-Rahimi, jika dihentikan Ar-Rahim, itu mad arid li sukun. Halaman 38 nomor 3, nyambung ya. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertanwin, fathah atau fathah tain, fathah dua, garis dua di atas, wakopnya dengan alif, membuang satu baris dari tanwin, fathah tersebut. Dan alif yang ada di sana adalah sebagai gantinya, itulah iwad, makanya disebut mad iwad, mad pengganti. Dua fathah itu harus nulis dua fathah tain, pasti ada alifnya. Kecuali pada ta' marbutoh dan pada ya maksuroh. Ya huda, itu kan hudan, huda, itu nanti di bawah tuh ada. Nah, hakiman, jika berhenti membacanya menjadi hakima. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro. Jangan Allahu Akbar kabiron, walhamdulillahi kathiron, karena dihentikan. Kau disambung, iya. Nanti berlaku hukum tanwin. Hakiman, jika dihentikan iwad pengganti, patahnya dibaca satu, diganti alif. Jadi hakima. Aliman, alima. Sajajan, sajaja. Binaan, ini juga sama. Walaupun enggak ada alifnya, karena hamzah, dibacanya jika dihentikan binaa. Ini mad iwad. Dan kalimat-kalimat yang huruf akhir berbentuk ya dan bertanwin fathah, wakopnya dengan alif pula. Karena ini ya maksuroh, ya pengganti alif. Hudan, jika dihentikan dibacanya menjadi huda. Musamman, musamma. Kecuali kalimat-kalimat yang huruf akhir tak marbutoh, segala baris, baris apapun, bila diwakofkan, taknya dibaca ha dalam posisi sukun, dalam posisi mati. Jadi, mau sa'atin, mau sa'atun, mau sa'atan, mau sa'ati, mau sa'atun, jika dihentikan sa'ah. Ini juga salah penulisan kayak gini. Sa'atun betul, karena dia tidak kemasukan alif lam. Tidak kemasukan alif lam, ciri isimnya adalah kemasukan tanwin. Kalau sa'ati salah, nulisnya harus as-sa'ati. Kenapa? Karena itu tidak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, maaf. Kalau ini as sa'atu, sa'ati salah nulisnya. Kalau sa'at, kalau tidak ada alif lamnya harusnya sa'atin, sa'atun, sa'atan. Jadi di sini penulisannya harus ada alif lamnya, as-sa'atu. Kenapa? Karena ciri isimnya kemasukan alif lam. Jadi harus ada salah satunya. Kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Kalau tidak ada alif lam, harus ada tanwin. Kayak sa'atin tuh gitu. Ya, ini penulisannya enggak tepat di sini. Sab'atin, sab'atun, sab'atan, jika dihentikan sab'ah, betul. Tapi sab'ati enggak ada. Harusnya as-sab'ati, as-sab'atu. Karena tidak ada tanwinnya, maka harus ada alif lamnya. Jika dihentikan as-sab'ah, kan gitu. Rahmatun, rahmatin, rahmatan, nah, jika dihentikan rahmah. Tapi rahmati salah menulis gini, harus ada alif lamnya. Ar-rahmati, ar-rahmata, ar-rahmatu. Kenapa sih ada ar-rahmati, ar-rahmat? Itulah bahasa Arab. Baris itu menunjukkan kedudukan kalimat. Apa dia sebagai mubtada? Apakah sebagai maf'ul? Gitu kan. Apakah sebagai khobar? Nah itu. Fitnatun, fitnatan, fitnatin. Jika dihentikan bunyinya menjadi fitnah. Gitu. Bunyinya ya, membacanya. Nah, kalimat-kalimat yang huruf akhirnya hu atau hi, wakopnya dengan mematikan. Contohnya, Allahu, jika dihentikan menjadi Allah. Rasuluhu, rasul, ya, rasuluhu, jika dihentikan rasuluh, ini juga ar-rasuluh gitu ya. Kalau ini rasuluhu hunya, tapi di sini hunya domir ya, rasuluhu jika dihentikan rasuluh, sahibatihi jika dihentikan sahibatih, malaikatihi jika dihentikan bunyinya menjadi malaikatih. Itu itu dulu ya, besok kita teruskan tajwidnya. Sekali lagi untuk murattal untuk hari Kamis, insyaallah surah At-Taubah ayat 60 ayat sampai ayat 82 kita ulang kembali. Baik, kita teruskan bacaannya. Insyaallah mudah-mudahan banyak manfaatnya ya untuk ibu dan bapak yang tengah belajar, untuk kembali menyimak, memperdengarkan, berulang-ulang dibaca. Untuk yang sudah mahir, tentu saja nanti ada kajian-kajian tajwid prakteknya. Kita sudah memasuki surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 27 ya sekarang. Jangan lupa untuk ibu dan bapak yang punya waktu, hari ini ada di Pesona Depok saya. Dari jam 9 sampai jam 12. Hari Jumat ada di Kartini 58 di Perum Permata Asri ya. Blok E nomor 5. Silahkan di rumah Ibu Lisa, Ibu Dokter. Kalau hari ini di masjid, terbuka untuk umum ya, untuk ibu dan bapak silahkan yang ingin hadir. Itu hari ini saya ada di Pesona Depok. Jumat, Jumat terakhir ya. Jumat depannya kan kita sudah siap-siap, barangkali pada pulang kampung. Iya. Kita lihat ya, ayat yang ke-27. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ikhwanya banget abad ya. Alladzina yaqubuna ahdallahi min iklab min ba'di mithaqi wa yaqala sugra wa yaqta'u wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard waqaf isharah. Ulaika humul khasirun. Bad adil sukun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Surah kedua ya, ayat ke-30. Yang mau pulang ke Bandung ini ya, di perjalanan. Nanti direkam ini insyaallah ya, digabung. Ibu dan bapak bisa mengikuti, bisa mengulang-ulang latihan. Lah, Pak Ari mah enggak bagus. Dia bukan bagusnya, yang penting ibu dan bapak kita setaraf gitu loh. Untuk belajar harus setaraf dulu. Kalau ibu dan bapak belajar sama profesor doktor yang terlalu tinggi, ketinggian nanti. Ya, maksud saya murattal itu kan syekh-syekh itu masya Allah, ibarat ya kalau saya bilang itu profesor doktornya pinter. Kalau mengikuti syekh enak, bacaannya kita ikuti bisa ya boys, tapi ikut bacanya belum tentu bisa karena dia cepat, dia udah pinter ya. Nah tapi kalau ibu dan bapak ngikuti saya, tahapannya saya ibarat dosen itu baru asisten dosen gitu ya, jadi tidak terlalu berat gitu ya. Untuk kita tengah belajar, kan ini adalah sama kan format judulnya bimbingan, bimbingan belajar gitu ya. Baik, ayat 30 ya. Surah kedua, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Jangan dibaca itu Mah Pahar. Kayak di ayat kursi kan sama. Ya. Di 253 ujung hamzahnya jangan dibaca kalau dihentikan, tapi kalau diteruskan betul bimasya, jangan bimasya'a atau ya, kecuali kalau diteruskan bimasya wasi'angkur gitu ke sana hingga akhir ayat. Nah ini juga sama ya, dihentikan, karena dihentikan jadi tidak dibaca itu ya. Dima gitu kan. Coba dari ayat 30 diulang lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ itu ya. Disuruh sujud kepada malaikat mau, kecuali setan. Setan tidak mau mengakui Adam sebagai khalifah fil ardh karena dia sombong. Lal. Wa il kul idhar hukum lam mati. Wa il kulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَفَأْ Tuh, saya mah orang Sunda mah susah. Pa-nya dibaca P, padahal bukan F, ya. Itulah, saya bilang. Dua jam bisa baca Quran mah, boro ekok, boro-boro. Saya aja susah baca Quran bener mah. Baca Quran asal mah. Udah cepat aja gitu. Tapi kan kita pengen bener. Mending tartil aja ya, karena kita lagi belajar. Kecuali kita sudah pinter, sudah mahir. Fajar, fajar, nggak boleh aja, tapi sudah benar gitu ya. Kalau belum, mending tartil aja. Ibarat bawa mobil, bawa motor, pelan aja lah. Kalaupun harus ada orang nyebrang, hampir mau nabrak, kita bisa ngerem kan? Karena tidak ngebut. Kalau ngebut kan ngeri. Minimal kalau ngebut, ngeremnya itu langsung jatuh gitu ya. Kalau pelan, enggak. Kecuali yang sudah mahir. Kalau yang sudah mahir, di depan ada yang nyebrang. Ngerem mendadak. Dia nggak jatuh. Karena rem belakang dulu baru rem depan. Kalau saya belum mahir, ngebut. Rem depan dulu, akhirnya ceot, jatuh. Jolhead ke kaki. Kaki tangan besut ya, gitu ya. Sama lah baca Quran juga ya. Jangan buru-buru, tartil aja. Ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azazai. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ada tasydid di situ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ idhar. Wa mata'un ilahin. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayh. Innahu huwa at-tawwabur rahim. 37-38 ya. Surah kedua, Suratul Baqarah. Qulna ihbitu minha jami'a. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mad iwad. Kalau enggak berhenti, hukum tanwin ikhfa kayak gini. Qulna, tuh ya, mad tobi tidak dibaca panjang lima hal. Ketemu alif lam qomariyah, ketemu alif lam samsiah mad tobi'nya, ketemu lafadz Allah. Ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasydid. Di sini ketemu huruf mati tuh. Matobinya enggak dibaca panjang. Jangan qulna bitu, jangan. Qulna gitu. Semua itu dengan jam terbang kok ketemunya nanti. Terbiasa baca, sering baca Quran, pokoknya tahu aja. Qulna bitu min hajami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Itu mad wajib mutasil. Kalau mad wajib mutasil, alisnya lebih panjang, lebih tebal. Kalau mad jaiz mutasil, alisnya lebih tipis. Nanti lihat. Itu ya. وَكَذَّلْ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Tuh alisnya lebih tepis kan? Itu mad jaiz min fasil. Ula mad wajib. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Mohon maaf nih, kalau puasa suka di hidung kayak ada apa gitu, padahal gak ada apa-apa. mohon maaf ya. Nanti rekamannya dihapus. Yang mengganggu-mengganggu. Jadi ini saya kumpulkan. Ibu dan bapak yang berminat, CD-nya, kasetnya silahkan. Kalau udah jadi ya, lagi diedit. Untuk yatim, fakir miskin, prasejahtera, silahkan ambil gratis. Mau saya mau punya Pak Hari, ganti atau perbanyak, bagi-bagi. Kan kemarin ada yang bertanya, Pak Hari saya pengen, apa yang disampaikan Pak Hari, saya teh pengen kalau saya meninggal, amal saya masih tetap ngalir, masih tetap jadi investasi buat amal, buat ibadah saya. Saya bilang, gampang Ibu. Ibu ngajar, aduh boro-boro ngajar, ya udah. Bantu ustadz-ustazah yang ngajar. Sama itu pahalanya. Bantu santrinya, bantu yatimnya yang belajar. Yang belajar ya. Itu. Kan ada yang kadang-kadang ya istilah manusia ya. Sudah pinter, ganteng, cantik, kaya, soleh pula. Baik pula amalnya, sedekahnya banyak. Itu ya, Masya Allah ya. Udah ya begitulah. Udah gak punya, begini, begitu, begitu. Gak sholat pula, gak puasa juga, gak zakat. Aduh, zakat mada memang gak harus, karena gak punya. Gak sholat, gak puasa, udah. Ah, Masya Allah, gak ada ininya. Tapi itulah manusia. Tapi itu kan harus kita selamatkan. Kita ajak. Barangkali mereka menjadi seperti itu karena ketidaktahuan. Atau mungkin karena tidak ada pendidikan, karena ketidakadaan dana. Nah, ini kita bantu. Karena Rasulullah mengingatkan kadal fakru ayakuna kufran. Terkadang ketidakadaan itu kemiskinan membuat seseorang jadi kufur. Ya, jadi kufur ya jadi kafir. Diiming-iming dengan mie, diiming-iming dengan ini, dengan itu. Apalagi serba sekarang. Pedagang-pedagang juga kok pada jahat ya. Sebagian, tapi yang enggak. Ayam disuntik, itu kan diairin. Sapi juga begitu. Ada daging-daging bekas dari restoran, dari ini dibersihin, dicuci, dijual lagi. Ada makanan, minuman pakai pengawet, pakai formalin, pakai ini, Masya Allah ya. Kenapa? Wahai pedagang-pedagang yang muslim-muslimah, yang bukan muslim juga tetap ada, harus ada nurani. Kalau seperti itu kan, kenapa anak-anak kita terpacu cepat penyakit? Ya itu cari makanan yang gak sehat, cari makanan yang sehat itu susah sekarang, gitu ya, Masya Allah ya. Pakai pengawet, pakai pemanis, pakai Masya Allah ya. Berasnya pakai pemutih. Nah ini tampaknya pemerintah perlu tegas ini ya. Karena sudah tidak bisa ditolerir lagi ini. Karena membahayakan jiwa. Kan orang membunuh satu jiwa aja sama seperti membunuh semua jiwa. Apalagi ini dengan makanan seperti itu. Ada yang bekas dari rumah sakit, obat-obatnya dijual lagi. Ada yang kapas-kapas dari bekas rumah sakit dibikin katun bat. Aduh, Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah ini. Apakah karena kata tadi itu kadar fakru ayakuna kufran. Mari, selamatkan dengan kita memahami Al-Quran, belajar Al-Quran. Insya Allah ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa kita selamatkan. Diri kita juga. Ini baru sampai ayat ke-39 ya. 39 kan tadi. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, ini hum fiha khalidun ya. Nanti kita ulang lagi, insyaallah bisa kita teruskan. Nah, ini kan sepotong-sepotong, nanti digabungkan mah jadi panjang ya. Jadi sudah sampai ayat 39 insyaallah. Pak Hari saya mau kasetnya, mau CD-nya. Mangga silakan, tapi belum selesai ya, lagi diedit. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah membantu anak-anak yatim kami ya, membantu pesantren kami. Terima kasih. Karena tanpa ibu dan bapak, ya kami hanya punya tenaga, hanya bisa ngajak. Mari kita bersama ya untuk berdakwah, untuk mengajak. Karena al-ulama warasatul anbiya, orang yang memiliki ilmu itu adalah penerus para nabi. Dalam arti risalah, dalam arti meneruskan risalahnya. Bukan kenabiannya ya, risalah kenabiannya bukan, tapi risalah dalam arti ajarannya. Kita mengajarkan kembali apa yang dibawakan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Ibu dan bapak ada saran, ada kritik, mohon maaf handphone saya gak saya bawa tadi karena batunya lagi di cas ya, di charger. Nah, silakan ke 0812-828-7881, 0812-828-7881. Jangan sungkan, ada saran, ada kritik. Saya senang sekali ada beberapa pertanyaan, cuman kadang-kadang tidak bisa saya jawab melalui SMS karena banyaknya. Untuk Morotal besok bisa dipersiapkan diulang surah At-Taubah ayat 60 sampai 82 ya untuk hari Kamis. Surah At-Taubah ayat 60 sampai 82. Ibu dan bapak yang punya waktu sebentar siang jam 9 ini sampai jam 12 saya ada di Pesantren Depok di Masjid Al-Fauzin ya. Dekat AA di sana insyaallah ya, nanti ketemu AA juga ikut belajar biasanya. Ibu Mutia ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.